Oke, bareng-bareng Duka Profesional Sound System, YM Production, Band CJ Multimedia, ada Luciana Malala Mahorin. Juga ibu yang di sebagian lagi duduk-duduk santai juga. Jangan lupa Satu lagu bernuansa India campur sari ya.